bentangkan sayap cintaku terbang denganmu. Bahagia melangkah di sisimu, ku ingin selalu bersamamu. Kini semakin ku rasakan kasih dan cintamu, semoga selalu kan ku miliki saat terindah kita berdua. Sebutunya cintaku ini selalu ku jaga hanya untukmu, biarlah semua jadi nyata harapan dan impianku, rasa cintaku. Kasih ku rasakan indahnya jalan ini. Cintamu untukku selamanya, ku ingin selalu bersamamu. Kini semakin ku rasakan kasih dan cintamu, kan ku miliki saat terindah kita berdua. Seutuhnya cintaku ini selalu ku jaga hanya untukmu, biarlah semua kan jadi nyata harapan dan impianku, rasa cintaku. Rasa cintaku.